Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kasihan dan mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan ke dars ke-78. Di dars sebelumnya, yaitu dars 77, berkaitan dengan amalnya masdar. Kita masih lanjut di juz kedua ya. Jadi amalan masdar kemarin itu di halaman 35-36, juz kedua ya, cetakan yang normal, PDF. Sekarang kita maju sedikit beberapa halaman, yaitu kita akan ketemu pembahasan tentang amalnya isim fa'il. Ini supaya satu tema ya, kita sedikit loncat ya, kita akan bahas di dars 78 ini amalnya isim fa'il, yaitu di halaman 40-42 ya. Kalau di cetakan mulakhas yang baru yang ada footnote-nya itu di halaman 302. Amalu ismil fa'ili. Amalnya isim fa'il. Ya'ti ismul fa'ili fi kalami ala ahadi wajhain. Ya. Jadi isim fa'il itu datang dalam kalimat dalam bentuk salah satu dari dua bentuk berikut. Al-ula yang pertama, imma an yatajarrada min ad-dalalati 'ala al-qiyami bi hadasin wa fi hadhihi al-halati la ya'malu 'amal al-fi'li, yaitu tidak menunjukkan kepada tidak bisa jadi ya. Yang pertama bisa jadi dia kosong dari dilalah ya, alal qiyam itu maksudnya dari pertunjukan atau apa namanya, kosong dari, atau boleh dikatakan bahwasanya ya isim fa'ilnya itu tidak menunjukkan kepada sesuatu makna satu perbuatan ya. Jadi benar murni isim fa'il. Isim fa'il kan pelaku ya. Wa fi hadhil halah, maka pada kondisi ini tidak beramal seperti amalnya fi'il ya. Karena itu tadi kosong dari dilalah halal qiyami bihadas ya. Bihadasin. Jadi kosong dari penunjukan tegaknya satu kejadian gitu. Misal contohnya ja al-qadi huwa amilun mahirun. Kemudian hakim itu datang, dia pekerja yang mahir, profesional. Kemudian qubil 'alal qatili, pembunuh telah ditangkap ya. Ya, ismul fa'ili la yadulu 'ala hadasin, maka isim fa'ilnya tidak menunjukkan satu perbuatan. Wa inna ma yadulu 'ala ismin aw sifatin, akan tapi isim fa'il itu menunjukkan kepada makna isim, nama ya, atau sifat. Nah, wajah yang kedua, wa imma an yadulla 'alal qiyami bihadasin ay yasihhu an yaqa'a fi mawdhi'ihi fi'lun bima'nahu. Yang kedua bisa jadi dia menunjukkan atas satu kejadian, tetapi hanya menunjukkan kepada nama ya, atau maksudnya cocok ya, cocok diletakkan pada isim fa'il tersebut atau bisa diganti isim fa'il tersebut, itu fi'il yang semakna dengan dia ya. Semakna dengan dia. Wa fi hadhil halati ya'malu 'amalan fa'ili fayarfa'u fa'ilan aw yansibu maf'ulan bihi aw aktsara wa la yakunu dhalika illa fil halatayn al-atiyatayn wa bisyurutil muwaddihati fi kulli minhuma. Dan pada kondisi ini maka isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya, merafakan fa'il ya, atau memansubkan maf'ul bih atau lebih ya. Jadi kalau isim fa'ilnya itu kana atau saudara-saudaranya ya, itu juga bisa beramal ya. wala yakunu dzalika, maka hal tersebut tidaklah terjadi kecuali pada kedua dua keadaan berikut dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan masing-masing dari keduanya. Alhamzah yang pertama, poin A, ya, an yakuna mahalla bi al, ya, isim fa'il diberi al, muhalla bi al, ya, an yakuna muhalla bi al bima'na alladhi allati ila akhir wa an yaliha ma kana muqaddiran an yakuna fa'ilan aw maf'ulan bihi law wada'na makana ismul fa'ili fi'lan bima'nahu. Jadi syarat yang pertama adalah isim fa'ilnya diberi al sehingga nanti bermakna alladhi, allati dan seterusnya, dan kemudian isim fa'ilnya itu diiringi oleh kata yang bisa disiratkan sebagai fa'il atau maf'ul bih-nya. Ya, dan seandainya kita letakkan pada posisi isim fa'il fi'il, ya, dan seandainya juga kita bisa meletakkan pada isim fa'il tersebut fi'il yang semakna dengan isim fa'il tersebut. Itu syarat yang pertama. Misal contohnya, ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu, telah datang laki-laki yang mulia saudaranya. Maka akhu itu fa'ilun, akhu itu fa'il, ya, lismil fa'ili, bagi isim fa'il itu al-fadil. Al-fadil ada alif lam, li'anna ismal fa'ili, ya, karena isim fa'il tersebut halla bi'al wa dhukira ba'dahu fa'iluhu, karena isim fa'il tersebut diberi al dan setelahnya itu disebutkan fa'ilnya, ya, wa dhukira ba'dahu fa'iluhu, disebutkan fa'ilnya. Jadi wa yasihu an naqul, dan bisa dikatakan seolah-olah kita mengatakan ja'ar rajulu alladhi fadula akhuhu, gitu ya. Jadi al di situ jadi maknanya alladhi. Contoh yang lain, mislu yajibu mu'aqabatul kha'ini watanahu, ya, harus menghukum orang yang berkhianat, watanahu, ya, kepada tanah airnya. Yajibu mu'aqabatul kha'ini watanahu, ya, maka watona di sana tadi apa maknanya, orang yang berkhianat kepada tanah airnya harus dihukum. Watona di sana maf'ulun bih lismil fa'il, isim maf'ul bih bagi isim fa'il kha'in. Li'anna ismal fa'ili muhalla bi'al wa dhukira ba'dahu al-maf'ulu bihi, wa yasihu an naqula yajibu mu'aqabatul ladhi yakhunu watanahu. Ya, jadi karena isim fa'ilnya itu ada al, disebut setelahnya maf'ul bih, maka boleh seolah-olah kita boleh mengatakan yajibu mu'aqabatul ladhi yakhunu watanahu. Jadi alladzina yakhunu watanahu itu disampaikan dengan bentuk isim fa'il yang beramal, jadi al-kha ini watanahu. Aslinya alladhi yakhunu watanahu, yang berkhianat kepada tanah airnya. Alba, ya, annya, syarat yang kedua, an yakuna mujarradan min al, kosong dari al, ya, wa yusyaratu li amalihi, nah, ini dua kondisi yang kedua, ya, kondisi kedua dan syaratnya, wa yusyaratu li amalihi fi hadhihi halati an yadulla alal hali awil istiqbali ayasihu an nadha a makanahu fi fi'luhul mudari'u wa an ya'tamida ala shay'in qablahu ka'an yaqa'a ba'da nafin aw istifhamin aw mubtada'in aw mawsufin. Nah, untuk kondisi yang kedua, ketika kosong dari al, maka dipersyaratkan untuk mengamalkan isim fa'ilnya tersebut, ya, pada kondisi ini yaitu harus menunjukkan, ya, makna saat ini atau yang akan datang, ya, yaitu cocok, ya, apabila kita letakkan pada posisi isim fa'il itu bisa di-replace dengan fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Kemudian dan an yatamida dan harus ya bersandar sesuatu sebelumnya. Kepada sesuatu yang ada pada sebelumnya. Ya, misalnya terletak setelah penafi, istifham, ya mubtada atau mausuf. Mausuf ini fa'il maksudnya. Kita lihat contohnya supaya lebih tergambar. Yaitu al-fallahu harisun. Harisun sauruhu al-arda. Ya, petani itu ya al-fallah harisun sauruhu, sapinya membajak sawah ya. Maka sauru ya sauru itu fa'il. Sauru fa'ilun lismil fa'ili harisun. Jadi harisunnya enggak pakai alif lam. Ya, tapi ini kondisi kedua ya. Harisun sauruhu, sapinya membajak sawah. Maka sauru fa'il bagi isim fa'il harisun. Al-ardha maf'ulun bihi lismil fa'il. Al-ardha maf'ul bih ya bagi isim fa'il tersebut. Ya, yaitu haris. Waqad amala ismul fa'ili amala al fi'li li'annahu mujarradun min al wa dala 'ala al hali aw istiqbali wa tamada 'ala mubtada'in qablahu id yumkinu an naqul al fallahu yahrusu sawruhu al arda. Ya, jadi haris ya, harisnya itu isim fa'il ya, dia beramal, isim fa'il itu beramal seperti amal fi'ilnya karena dia kosong dari alif lam, harisun enggak ada alif lam dan menunjukkan kepada waktu sekarang ya atau yang akan datang. Wa'tamada, kemudian dia pun bersandar kepada mubtada yaitu al-fallah ya, mubtada yang ada sebelumnya, di mana seolah-olah kita bisa mengatakan al-fallahu yahrusu sawruhu al-ardha ya, jadi sama artinya. Jadi petani itu sapinya membajak sawah. Contoh yang lain mislu atarikun anta amalaka al-ana, apakah sekarang kau meninggalkan pekerjaanmu? Maka hamzahnya itu harfu istifhamin, huruf istifham. Tarikun mubtada'un marfu'un bidhammah, tarikun mubtada. Anta dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun lismil fa'ili tarik. Jadi antanya itu dia sebagai dhamir mabni pada posisi rafa', sebagai fa'il bagi tarikun, isim fa'il tarikun. Sadda masaddal khabar ya, dia pun sekaligus ya menempati posisinya khabar, menempati posisinya khabar. Jadi sadda masaddal khabar, jadi fa'il juga sadda masaddal khabar dan sekaligus sadda masaddal khabar, menempati posisinya khabar. Kemudian amalaka amala maf'ulun bihi ismil fa'ili tarikin tadi ya. Amalanya itu maf'ul bih bagi isim fa'il itu tarikun, mansubun bil fathah, mansub dengan fathah wal kafu mudhafun ilaih, kafnya mudhafun ilaih. Al-ana zarfu zamanin mabniun ala al-fathi. Sedangkan al-an itu zarf zaman mabni dengan tanda fathah. Nah, jadi antanya itu fa'il bagi tarik ya. Dan dia sadda masaddal khobar ya, sekaligus khobar dari tarik. Itu ada pembahasannya tersendiri. Misal contoh yang lain ya, Muhammadun afwan. Masih ada yang bawahnya. Hadza wa idza kana ismul fa'ili mujarradan min al wa dalla 'ala al-madi aw dalla 'ala al-hali aw istiqbali aw al-istiqbali wa lam ya'tamid 'ala nafin aw istifhamin aw mubtada'in aw mawsufin fa innahu la ya'malu 'amala fi'lihi ويكون الاسم الذي يليها مجرورا باعتباره مضافا اليه. Nah, apabila ya, nah, tadi kan pokoknya syaratnya itu adalah harus menunjukkan kondisi hal atau istiqbal, kemudian harus bersandar pada sesuatu yang ada sebelumnya. Nah, apabila isimnya itu kosong dari al, kemudian menunjukkan atas makna madi atau makna sekarang atau akan datang, akan tapi tidak bersandar kepada semisal penafi, kemudian istifham atau mubtada atau mausuf, maka pada kondisi tersebut isim fa'ilnya tidak bisa beramal seperti amal fi'ilnya. Oleh karena itu isimnya, ya, isim yang ada setelahnya itu menjadi majrur sebagai mudhaf ilaih saja, normal. Misal contohnya Muhammadun hasidun. Ya, Muhammadun hasidu zar'ihi amsi. Muhammad menuai panennya kemarin. Maka isim fa'il, ismul fa'ili hasidun, hasidu la ya'mal, tidak beramal. Li'annahu mujarradun min al, karena dia kosong dari al, wadalla alal madi, dan dia menunjukkan atas masa lalu, karena ada amsi tadi kan, kemarin. Contoh yang lain, mislu kufi'a, ya, kufi'a katibul maqali, penulis makalah itu telah diberi hadiah. Maka katibu, ya, isim fa'il, ismul fa'il katibu, la ya'mal, tidak beramal. Li'annahu mujarradun min al, karena dia kosong dari al. Walam ya'tamid ala nafin aw istifhamin aw mubtada'in aw mausufin. Kan tapi dia tidak bersandar pada nafi, istifham, mubtada atau mausuf atau na'at. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.